Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita mengenai manzumah as-sair ilallah wad-daril akhirah. Terakhir kita membahas mengenai as-sabr. Beliau menyatakan sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min ihsani. Mereka mensabarkan diri-diri mereka atas perkara-perkara yang tidak menyenangkan secara keseluruhan, karena rindu menginginkan sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan. Kesabaran dibagi oleh para ulama ala thalathati aqsam, dibagi kepada tiga bahagian. Yang pertama adalah kesabaran ala ta'atillah, as-sabru ala ta'atillah, sabar untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat dibutuhkan oleh orang yang menuju kepada Allah dan kampung akhirat. Seorang tidak akan bisa untuk mentaati Allah dengan baik tanpa kesabaran, karena mentaati Allah itu bukan hal yang mudah. Seorang yang tidak sabar, bahkan dia tidak akan bisa melaksanakan kebaikan walaupun mudah. Karena sebuah kebaikan pasti akan dirintangi oleh syaitan dengan berbagai macam godaan untuk kita meninggalkannya. Atau sebelum kita melaksanakannya, untuk kita tidak melaksanakannya. Maka butuh kesabaran. Orang yang sholat butuh kesabaran di dalam sholatnya, sehingga dia bisa melaksanakan sholat itu dengan baik. Makanya orang yang gak sabar di dalam sholatnya, ya, sholatnya secepat kilat. Dia ingin segera selesai. Taktuk, taktuk, taktuk, selesai. Dia enggak peduli apakah dia sudah menunaikan rukun sholatnya atau tidak. Ya. Apakah di sana ada tuma'ninah, tenang di dalam sholatnya atau tidak. Apakah di sana ada kekhusyuan di dalam sholatnya atau tidak. Karena dia enggak sabar. Ya. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta bantuanlah, minta tolonglah dengan kesabaran dan melaksanakan salat. Karena sungguhnya salat itu adalah perkara yang berat bagi kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Illa 'alal khashi'in. Maka semuanya membutuhkan kesabaran. Orang yang berpuasa juga demikian, membutuhkan kesabaran. Dia harus kuat menahan dirinya, meninggalkan hal-hal yang biasa dia lakukan, mulai dari makan, minum, bahkan meninggalkan kebolehan berhubungan suami istri di waktu dia berpuasa. Dia menahan hawa nafsunya, syahwatnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka puasanya tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada nilai dari puasanya kecuali hanya rasa laparnya saja. Membutuhkan kesabaran. Orang yang membaca Al-Quran juga membutuhkan kesabaran. Kalau kita enggak sabar, baru 2-3 ayat kita baca, kita sudah bosan. Harus sabar. Enggak ada ketaatan kecuali membutuhkan kesabaran. Baru kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ya. Apalagi menuntut ilmu seperti ini butuh sabar. Kalau kita enggak sabar, 5 menit di majelis ilmu seperti di atas bara api. Kepinginnya mencolot keluar. Makanya sering seorang penuntut ilmu gagal di dalam menuntut ilmu karena dia tidak sabar. Sehingga tidak ada pelajaran yang diselesaikannya, tidak ada kitab yang diselesaikannya, tidak ada ilmu yang dikuasainya dengan baik karena dia enggak sabar. Dia kepingin cepat-cepat bisa, cepat-cepat jadi. Ya. Baru sebentar pindah lagi pondok pesantrennya. Ya. Baru sebentar belajar di situ pindah lagi ke tempat yang lain. Ya. Karena hanya sedikit masalah dia pindah lagi. Akhirnya enggak jadi. Ya, kebanyakan pindah daripada mondoknya, daripada belajarnya. Ya. Padahal setiap pondok pesantren itu mesti ada kekurangan. Setiap guru itu pasti ada kekurangan. Ya. Setiap tempat itu pasti ada kekurangan. Kalau dia enggak sabar, enggak jadi. Banyak ikhwan juga sering mengeluh. Ya, Ustaz, kok ana enggak bisa-bisa ya? Lantum belajarnya gimana? Selesai enggak ini? Enggak. Selesai enggak kitab ini? Enggak. Selesai enggak kitab ini? Enggak. Ya gimana mau bisa? Antum enggak sabar. Ya. Setiap pekerjaan yang dilakukan tanpa kesabaran, ujungnya adalah kegagalan. Orang harus sabar. Seorang yang mentaati Allah harus sabar. 6. Ada seorang ulama besar yaitu Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya, kenapa beliau berhasil mendapatkan ilmu sedemikian banyak? Apa kata Imam Asy-Sya'bi? Ya, ditanyakan kepada beliau, min aina laka kullu hadzal ilm? Dari mana engkau dapatkan semua ilmu ini? Kata beliau, binafyil i'timad wassairi fil bilad wasabrin kasabri aljamad wabukurin kabukuril ghurab. Kata beliau, aku mendapatkan semua ilmu ini binafyil i'timad. Enggak cepat berpuas diri. Ya, tidak gampang untuk bersandar kepada dirinya, merasa cukup. Ya. Ada orang yang baru sebentar belajar, baru 1-2 hal yang dikuasainya, dia merasa sudah menjadi seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, enggak bisa seperti itu orang yang belajar dan mengumpulkan ilmu agama. Ya, enggak boleh cepat merasa puas dengan apa yang sudah dipelajarinya. Kadang-kadang ada sebagian, ya memang dia sudah lama ngaji. Berapa lama antum ngaji? Sudah hampir 20 tahun Ustaz. Apa buku yang sudah antum selesaikan? Enggak ada. Tapi sudah ngerasa karena dia senior, wah, ngajinya enggak perlu yang ecek-ecek lah gitu. Dia mau kalau ngaji itu bab yang besar. Padahal dia bisa apa gitu. Ya, kadang sebagian orang subhanallah, gampang sekali merasa cukup dengan dirinya. Ya. Kata beliau binafil i'timad, dengan menghilangkan segala rasa penyandaran diri kepada dirinya sendiri. Ya, merasa puas. Wasairi fil bilad, ilmu itu juga aku dapatkan dengan berkeliling ke berbagai negeri. Selesai dari guru yang satu, pindah lagi ke guru yang lain, pindah lagi ke guru yang lain. Pindah-pindahnya itu bukan karena dia enggak betah. Ya kalau sekarang kan nih banyak yang pindah-pindah gitu. Pindah sini, pindah situ, seperti yang kita katakan tadi. Tapi karena dia enggak betah, karena dia enggak siap menghadapi sedikit masalah. Karena dia enggak sabar di dalam menuntut ilmu. Kalau para ulama yang terdahulu pindah-pindah, berkeliling semua penjuru dunia mereka lewat, mereka jalani. Dari timur ke barat, dari barat ke timur. Itu bukan karena mereka enggak betah, bukan karena mereka enggak sabar. Pelajarannya sudah selesai. Lalu dia ditunjukkan oleh gurunya, kamu pindah, kamu belajar di sana. Selesai pindah lagi ke guru yang lain, selesai pindah lagi. Ya. Bahkan sebagian mereka ada yang belajar 15 tahun, 20 tahun baru dia pindah. Ya. Begitu cara mereka belajar. As-sair fil bilad. Ya, mengelilingi berbagai negeri, berjalan di dalam berbagai negeri Islam yang pada waktu itu menjadi sumber ilmu. Ya. Mekah, Madinah, Mesir, Baghdad, ya, dan negeri-negeri yang lainnya. Wasabrin kasabri al-jamad, dan juga aku dapatkan dengan kesabaran seperti benda mati yang tidak bergeming apapun resiko yang dihadapinya di dalam menuntut ilmu. Ya. Karena orang yang menuntut ilmu itu butuh nyali yang besar, kesabaran yang kuat. Enggak cuma karena cuma hujan gerimis, enggak mau ngaji. Ya, cuma hanya ada sedikit masalah mutung, enggak mau ngaji. Ya. Ada sedikit godaan, enggak mau ngaji. Enggak ada kesabaran. Ya. Orang dulu itu sabarnya dalam menuntut ilmu seperti benda mati yang tak bergeming sedikit pun. Apapun resikonya, apapun yang mengganggunya, apapun yang menghalanginya. Bahkan di antara mereka bahkan ada yang mati di tengah jalannya, di tengah padang pasir, karena dia kehabisan perbekalan. Ya. Ada yang selamat dari kematian, tapi terus menuntut ilmu. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang sangat mengagumkan di dalam menuntut ilmu. Sebagian mereka tidak lagi mempedulikan kesenangan-kesenangan dunia dalam menuntut ilmu. Ya, seperti apa yang dikisahkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah, di antaranya mereka bahkan suatu saat mereka belanja ikan, membeli ikan di pasar. Ketika mereka akan makan ikan tersebut atau memasaknya, ternyata dikumandangkan bahwa majelis ilmu segera dimulai. Mereka, apa yang mereka lakukan? Ah, enggak lah, nantilah, ana masak dulu, ana belum makan. Enggak gitu. Apa yang mereka lakukan? Ikannya itu dimakan mentah-mentah. Kelamaan dimasak, udah makan mentah-mentah. Mereka segera menghadiri majelis ilmu. Itu kekuatan kesabaran mereka. Enggak sempat masak, ikannya dimakan mentah. Ya. Semua itu dengan kesabaran. Dan menuntut ilmu itu lebih berat bahkan dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata guru kami Al-Imam Al-Allamah Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, orang yang berjihad di jalan Allah, setiap orang bisa melakukannya. Berjihad di jalan Allah, setiap orang bisa melakukannya. Mulai dari orang yang banyak ilmunya, sedikit ilmunya, sampai orang awam sekalipun. Kalau hanya sekedar mengangkat senjata, siapa yang gak bisa? Ya. Makanya kemarin ketika ada kejadian Al-Quran dihinakan oleh seorang yang kafir, semuanya angkat bicara, semuanya ingin membela Islam. Semuanya ingin berjuang, iya kan? Membela kehormatan Al-Quranul Karim. Entah benar, entah enggak, pokoknya jangan sampai Al-Quran dihina. Ya. Tapi untuk sabar menuntut ilmu, kata beliau, ini enggak sembarangan orang yang bisa melaksanakannya. Ya. Masalah mengangkat senjata semua orang bisa. Sampai tukang becak, cleaning service, tukang bakso. Tapi menuntut ilmu, sabar di majelis ilmu, apalagi dalam jangka waktu yang panjang, itu hanya dzukurur rijal. Hanya para laki-laki penjantan tangguh yang bisa melakukannya. Ya. Jadi laki-laki itu juga ada dua. Ada dzukur, ada inath. Ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, cengeng, gak ada kesabarannya, dikit-dikit ngeluh, menghadapi masalah sedikit, lari. Itu inathur rijal. Ya. Laki-laki ke perempuan-perempuanan, mentalnya mental tempe. Ada dzukurur rijal. Ini laki-laki yang betul-betul laki-laki. Ya. Karena kekuatan kepribadiannya dan kekuatan kesabarannya. Nah, hanya orang-orang yang seperti ini yang bisa kitab Muwatta. Bahkan riwayatnya adalah riwayat yang langsung, ya, riwayat yang paling bagus kepada Muwatta Imam Malik, dan dari beliaulah tersebar kitab Al-Muwatta. Ya, suatu saat Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini duduk di majelis Al-Imam Malik rahimahullah. Ya, tiba-tiba, ini kan majelisnya besar, tiba-tiba lewat seekor gajah gitu. Antum sekarang kalau lewat seekor gajah, apa yang antum lakukan? Kira-kira apa yang terjadi di majelis tersebut? Ana yakin masing-masing, ah, gajah, gajah, gajah, waduh, waduh, waduh, ribut semuanya, iya kan? Bubar. Pada ngeliatin gajah, gurunya ditinggal, gak ada yang fokus melihat pelajaran yang disampaikan. Orang sedikit ada yang goyang, ada yang gerak aja pada noleh, apalagi gajah yang lewat. Ya. Yahya bin Yahya Al-Laitsi rahimahullah ini gak bergeming sedikit pun, dia memperhatikan Al-Imam Malik. Yang lain pada sibuk, wah, gajah, gajah, ini segala macam. Kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kenapa engkau tidak seperti yang lain? Apa kata Yahya bin Yahya Al-Laitsi rahimahullah? Kalau untuk masalah gajah, di tempatku banyak gajah. Ngapain aku ribut, aku memperhatikan gajah? Ya, kalau cuma ingin melihat gajah, di tempatku banyak gajah. Aku ingin belajar ilmu. Aku duduk di sini karena ingin mendapatkan ilmu, peduli amat sama gajah. Kata Imam Malik rahimahullah, hadza aqalun nas. Inilah orang yang paling berakal. Ya, ini orang yang berakal. Nah, makanya di majelis ilmu enggak bergeming. Yang diperhatikan adalah pelajaran yang disampaikan. Enggak noleh sana, noleh sini, habis capek noleh ngantuk. Mau dapat apa gitu. Nah, itu kesabaran di dalam menuntut ilmu. Karena ini tidak mudah. Maka tidak ada ketaatan melainkan butuh kepada kesabaran. Apalagi semacam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, kata Imam Syafi'i atau kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, perhatikan apa yang dilakukan oleh Imam Muslim di tengah-tengah sahihnya. Ya. Sahih Muslim itu adalah dari sisi susunan kumpulan hadisnya yang diberi judul per bab oleh Imam Muslim itu lebih baik daripada Sahih Al-Bukhari. Dan seringnya Sahih Muslim itu hadisnya sesuai dengan lafaz, ya, dibawakan lebih dengan lengkap dan lebih tepat secara lafaz. Itu Sahih Muslim. Dan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang menyusunnya. Di tengah-tengahnya tentu ini mengalami kepenatan, kesulitan, capek. Ya, dan begitulah orang yang bergelut dengan ilmu. Maka di tengah-tengah sahih beliau membawakan sebuah riwayat, yaitu ucapan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Apa kata beliau? Dibawakan oleh Imam Muslim untuk menghibur dirinya. Beliau Yahya bin Abi Katsir rahimahullah menyatakan, "La yunalul ilmu birahatil jism." Ilmu itu tidak akan pernah diperoleh dengan fisik yang santai. Ya, belajarnya mau yang enak, sambil sandaran, ngantuk-ngantuan, ya. Kadang dengar, kadang entah mikirin apa gitu. Terus mau dapat ilmu. Mana bisa? Orang berilmu itu harus serius, begitu. Ya, orang menuntut ilmu itu seperti orang berjihad, dia harus bawa senjata. Maksudnya bawa senjata, atau bawa pistol gitu ya, atau bawa laras panjang, enggak. Itu kan kalau jihad yang sesungguhnya, jihad fi sabilillah. Tapi orang menuntut ilmu seperti orang berjuang. Ya, dia harus bawa senjata. Apa senjatanya? Apa senjatanya? Hah? Iya, apalagi? Pena dan buku tulis. Mencatat. Ya. Ilmu itu perlu diikat karena ilmu itu seperti buruan, kata para ulama. Kesait. Ya. Kalau dia enggak diikat, dia lepas. Ya. Apalagi masa kita sekarang ini kan kita enggak bisa mengandalkan hafalan. Ya. Hafalan kita enggak kayak orang-orang dulu. Kita baru dihafal sekarang 5 menit kemudian enggak sampai 5 menit, lupa. Ini sekarang kita ngaji nih. Setelah itu selesai, begitu keluar dari pintu itu kita sudah lupa. Ya. Maka seperti itu. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, la yunalul ilm birahatil jism. Ilmu itu enggak pernah dicapai dengan fisik yang santai. Ya. Maka orang-orang yang belajar ilmu itu memang capek. Membutuhkan tenaga yang besar, pikiran yang kuat, hati dan nyali yang kuat juga. Ya, enggak gampang menyerah. Maka ini adalah pelajaran-pelajaran penting yang disebutkan oleh para ulama di dalam ketaatan. Karena yang namanya ilmu, apa kata Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya? Al-ilm qablal qawli wal-amal. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita melakukan sebuah ibadah, kita membutuhkan ilmu. Ya? Orang yang cuma maunya ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, tapi enggak punya ilmu, sesat. Ya? Enggak bisa. Di dalam Islam itu seseorang harus mengumpulkan antara ilmu dan amal. Enggak bisa ilmu tanpa beramal juga salah, sesat. Seperti orang-orang Yahudi, ya, pintar tapi pembangkang. Berilmu tapi durhaka, itu Yahudi. Sementara Nasara sebaliknya, ibadah, ibadah, Masya Allah, rajin, tapi bodoh. Sehingga ibadahnya itu entah benar entah enggak, dia enggak tahu. Bahkan sampai mereka jatuh ke dalam kesyirikan, ke dalam kebid'ahan. Tapi ya rajin ibadah. Karena bodoh akhirnya sesat. Nah, ini kan yang kita enggak mau. Tidak seperti Yahudi, tidak seperti An-Nasara. Maka kesabaran di dalam menuntut ilmu, ini hal penting bagi orang yang berbekal untuk menuju Allah dan kampung akhirat. Karena segala sesuatu harus dimulai dengan ilmu. Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Maka orang yang tidak pernah sabar di dalam menuntut ilmu, dia akan menjauh dari kebaikan. Ya. Kalau Anda sudah mulai bosan untuk menghadiri majlis ilmu, ketahuilah bahwa Anda sedang menjauh dari kebaikan dan mendekat kepada keburukan. Karena setiap orang yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Dari mana Anda faham tentang agama kalau Anda enggak mau menghadiri majlis ilmu? Emang bisa dapat wangsit tidur terus dapat ilham gitu? Kan gak bisa. Ya, gak ada itu ilmu laduni, itu gak ada. Orang tiba-tiba pinter itu gak ada. Itu omong kosong. Ya. Hukum alam yang ditentukan oleh Allah, setiap akibat harus ada sebabnya. Ya. Kalau orang ingin kenyang, dia harus makan. Kalau orang ingin dahaganya hilang, maka dia harus minum. Kalau orang ingin pinter, harus belajar. Gak bisa enggak? Tidak bisa. Ini sudah hukum alam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang Allah inginkan untuk dia mendapatkan kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Kita enggak dituntut semuanya jadi ulama kok. Ulama itu hanya orang-orang pilihan Allah. Ya. Enggak usahkan ulama, ustaz aja pun enggak semua orang bisa kan? Ya, karena memang ilmu itu seperti rezeki. Allah bagi-bagi kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Tapi yang Allah inginkan kepada kita adalah kita belajar. Sungguh-sungguh, serius. Ya. Sehingga apa yang kita ketahui sedikit atau banyak berbuah amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kepada sampainya kita kepada kenikmatan-kenikmatan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Baik, kesabaran yang kedua adalah as-sabru anil maksiyah, kesabaran dari kemaksiatan. Ya, ini juga hal yang tentu enggak kalah beratnya. Ya, menahan diri dari kemaksiatan tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi di masa-masa yang rusak seperti kita sekarang ini. Berbagai godaan, cobaan, rintangan, bahkan semua fasilitas ada. Ya, belum lagi didukung oleh berbagai macam perangkat teknologi yang semakin lama semakin canggih. Iya. Kita sekarang kalau enggak berhati-hati bahkan kita membawa bom waktu di dalam kantong kita masing-masing. Itulah yang disebut dengan apa? Handphone, HP. Itu bom waktu kalau kita enggak menggunakannya di dalam kebaikan. Orang dalam hitungan menit bisa berbuat berbagai kemaksiatan hanya dengan telunjuk di ujung jari. Apa kemaksiatan yang enggak bisa dilakukannya lewat HP? Hanya dengan ujung telunjuk. Geser-geser, seret-seret-seret. Sekian kemaksiatan dilakukannya. Ya. Semakin lama orang semakin canggih di dalam kemaksiatan dan godaannya semakin besar. Ini semua membutuhkan kesabaran. Kadang kita enggak kepingin maksiat pun ditawari maksiat sama HP ini tadi. Kurang ajar ini dia. Iya. Ya, kadang kita buka sesuatu ingin browsing cari makalah atau cari sesuatu yang kita inginkan dari kemaslahatan dunia kita atau agama kita, muncul iklan yang enggak-enggak. Iya kan? La ilaha illallah. Maka membutuhkan kesabaran. Ya. Paling ringannya dengan adanya ujian perangkat teknologi canggih ini tadi, ya, yang tadinya kita sering bisa konsentrasi belajar, bisa konsentrasi baca Al-Quran, bisa konsentrasi menghafal dan lain sebagainya, sejak ada perangkat teknologi canggih ini tadi yang mereka sebut dengan HP, kita malah lebih sering sibuk dengan HP kita daripada ibadah. Ya. Maka semua membutuhkan kesabaran. Ya, harus mempunyai kesabaran yang kuat untuk tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa. Ya, di tengah-tengah segala sarana dan prasarana dimudahkan di saat seperti sekarang ini. Dengan ujung jari dan ujung telunjuk kita, kita bisa melakukan apapun juga. Nah, dulu orang kalau kepingin nonton harus ke bioskop. Ya enggak? Sekarang apa yang enggak bisa anda, yang enggak bisa anda tonton? Cukup dengan menggerakkan jari, seret, semuanya ada. Dan itu membutuhkan kesabaran. Mampu enggak kita dengan perangkat teknologi canggih ini menahan diri, jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk. Itu kontrol yang luar biasa. Dan itu butuh kesabaran. Makanya beberapa dari ahlul ilm, orang-orang yang saleh, para ulama, mereka tidak mau menggunakan perangkat-perangkat canggih ini tadi karena melalaikan. Itu satu. Yang kedua, banyaknya kemaksiatan di dalamnya. Lebih baik gaptek, katanya mereka, daripada harus jatuh ke dalam hal-hal yang gak diinginkan. Ya, ada yang memilih seperti itu. Dan itu pilihan, gak apa-apa, bagus. Ya, gak ngerti apa-apa tentang teknologi, kenapa saya gak kepingin jatuh ke dalam hal-hal yang seperti itu. Bagus. Itu taqwallah. Itu kesabaran. Sehingga kalau dihubungi harus lewat surat gitu ya. Atau mungkin numpang ke tetangganya, tolong kasih tahu, karena dia gak megang apa-apa. Gak apa-apa. Itu namanya taqwallah. Ya. Dan memang membutuhkan kesabaran. Taib. Nah, kita yang masih menggunakan ini, godaannya lebih besar. Sehingga kesabarannya juga harus lebih kuat. Taib. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, yaitu kesabaran atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan, yaitu atas musibah dan ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun dalil mengenai sabar di dalam ketaatan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat yang ke-65. Allah menyatakan Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih. Ya. Pencipta dan penguasa langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian kata Allah, fa'budhu, maka beribadalah engkau kepadanya, wastabir li'ibadatih, dan bersabarlah di dalam mengibadahinya. Nah, kalimat atau kata wastabir dan bersabarlah ini tidak hanya sekedar menahan diri, ya, tapi membutuhkan ketenangan jiwa dalam waktu yang panjang tanpa mengeluh di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Karena ibadah yang Allah tuntut dari kita adalah ibadah yang hanya bisa kita tinggalkan dengan kematian. Kita mengibadahi Allah itu sampai datangnya kematian. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Al-yaqin di sini adalah al-maut. Nah. Dan di antara sabar di atas ketaatan, yaitu sabar bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarlah, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan sore hari, karena mereka mengharapkan wajahnya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka karena semata-mata engkau menginginkan kehidupan dunia. Ya. Jangan pernah tinggalkan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah demi hanya untuk kesenangan dunia. Ya. Kadang kita lebih senang bergaul sama orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, daripada orang-orang yang senang ibadah. Ini salah. Allah mengajari kita supaya kita berada di dalam ketaatan, supaya kita sabar di atas ketaatan tersebut. Bergaullah bersama orang-orang yang juga suka ketaatan, suka ngaji, suka baca Quran, suka sholat, suka zikir, suka ibadah. Ya, karena lingkungan itu berpengaruh. Jangan engkau palingkan pandanganmu, kata Allah, dari mereka karena engkau menginginkan kehidupan dunia. Turidu zinatal hayatid dunya wala tuti'man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya sudah kami lalaikan dari mengingat kami. Wa kana amruhu furuta wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya adalah perkara yang melampaui batas. Adapun dalil mengenai sabar menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, yaitu طيب firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Allah menyatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai cobaan. Dan kepada kamilah kalian akan dipulangkan. Nah, Allah akan menguji kita dengan hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang baik. Maka kita harus mempunyai kesabaran, karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran juga Allah berkisah tentang bagaimana tatkala Qarun mempertunjukkan perbendaharaan-perbendaharaan hartanya, ya, harta yang luar biasa, ya, yang bahkan kunci gudang perbendaharaannya itu harus diangkut atau dibawa oleh orang yang kuat. Nah, kendaraannya yang mewah, pakaiannya yang mewah, harta bendanya yang melimpah ruah. Dan orang-orang yang hatinya bergelimang dengan syahwat menyatakan, "Ya laitalana mislama utiya Qarun." Alangkah baiknya kalau kami mendapatkan apa yang didapatkan oleh Qarun. "Innahu ladzu hadzin adzim." Karena sungguhnya dia adalah orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, tapi bagi orang-orang yang lebih mengedepankan keimanan, lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah daripada keingkaran dan kekufuran, maka mereka mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمِ, orang-orang yang mempunyai ilmu mengatakan, وَيْلَكُمْ, celaka kalian, ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ, ya, pahala dari Allah itu lebih baik, لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, bagi orang yang mau beriman dan beramal saleh. Kemudian di akhirnya kata Allah, wala yulqaha illa sabirun, dan tidak akan ada yang bisa melaksanakannya kecuali orang-orang yang sabar. Ya, sabar mampu menahan diri dari hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak gampang tergoda oleh gemerlapnya dunia, oleh gemerlapnya harta, oleh gemerlapnya kesenangan-kesenangan yang melalaikan kita dari Allah. Ya. Kalau iman sudah tertancap di dalam hati dan kesabaran kita kokoh seperti kokohnya gunung-gunung batu, maka kita tidak akan terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Ya. Kita tidak terpengaruh dengan orang-orang yang kehidupannya dilimpahkan oleh Allah dengan harta benda, tapi dia jauh dari Allah. Ya. Hanya orang-orang yang celaka yang terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Seperti orang-orang yang diceritakan di dalam ayat ini tadi. Ya. Tapi orang yang mengerti mengatakan, thawabullahi khairun. Pahala dari Allah itu lebih baik, liman amana wa amila salihan, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidak ada yang bisa melaksanakannya atau diberikan hal tersebut kecuali orang-orang yang sabar. 6. Kemudian adapun dalil mengenai sabar atas al-bala, atas ujian musibah dari Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah menyatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyir as-sabirin. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian, ya, dengan sesuatu dari rasa takut dan juga rasa lapar, hilangnya ketentraman, ketenangan, keamanan, dan juga terjadinya krisis. Itu sudah Allah katakan di dalam Al-Quran. Akan terjadi hal-hal yang seperti itu di dalam kehidupan. Tidak adanya rasa aman atau kurangnya rasa aman. Dan terjadinya kesulitan ekonomi. Bishai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Dan kurangnya jiwa. Adanya orang-orang yang kita cintai meninggal dunia. Ya. Juga harta yang berkurang, penghidupan kita yang merosot, dan juga kurangnya bebuahan. Wabashir sabirin. Tapi kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang kalau mereka ditimpa oleh musibah, mereka mengatakan, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan selawat dari Rabb mereka. Ya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa shabr. Baik, sekarang kita berpindah kepada bait yang berikutnya. Nah, sebelum kita berpindah, satu pertanyaan. Mana yang lebih sempurna? Sabar atas ujian Allah atau sabar di atas ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan? Mana yang lebih sempurna? Kedua-duanya adalah kebaikan. Tiga jenis ini semuanya adalah kebaikan. Tapi mana yang paling sempurna? Enggak. Hah? Kenapa? Sabar di atas ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu lebih sempurna. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa sabarnya Nabi Yusuf ketika beliau mampu menahan diri tidak tergoda oleh wanita cantik bangsawan yang menggoda beliau pada waktu itu. Yang namanya kemarin siapa? Enggak ada dalilnya. Nah, sabarnya beliau dari godaan wanita tersebut itu lebih sempurna, itu lebih afdol dari sabarnya beliau ketika beliau dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dasar sumur. Kenapa? Karena yang kedua itu memang sudah takdir Allah yang dia gak bisa menghindar. Iya gak sih? Kalau ujian dan cobaan, musibah yang Allah timpakan, kita gak bisa berbuat apa. Kita gak punya pilihan lain. Kita mau ngapain? Memang sudah ketentuan Allah seperti itu. Mau gak mau kita harus sabar. Makanya orang yang enggak sabar itu rugi. Dia enggak akan bisa mengubah apapun. Dia mau marah-marah, dia mau maki-maki, dia mau nangis, mau teriak, mau apa saja, enggak bakal berubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, rugi. Mau enggak mau dia harus menerima. Ya. Jadi hal yang seperti ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba hanya bisa menerimanya dengan sabar. Tapi kalau yang pertama, ketika beliau digoda oleh seorang wanita cantik, bangsawan, beliau punya pilihan. Bisa punya pilihan beliau mau melakukannya, atau punya pilihan sabar menahan diri. Dan ini lebih dahsyat. Iya. Ini lebih sempurna, ini lebih utama. Karena dia punya pilihan, tapi dia mampu menahan diri. Dia memilih untuk sabar, untuk menjauh dari kemaksiatan. Dari hal yang dimurka oleh Allah, ini jauh lebih utama. Kalau yang pertama enggak punya pilihan, kalau yang kedua ada pilihan. Maka ini yang lebih utama, yaitu sabar di atas ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatannya. Taib. Qala nazalu bimanzilatir ridha fahum biha qad asbahu fi jannatin wa amani. Syakarul ladzi awlal khalaiq fadlahu. Bilqalbi wal aqwali wal arkani. Kata beliau rahimahullah, nazalu bimanzilatir ridha. Mereka itu menempati kedudukan ridha. Fahum biha, maka mereka dengan keridhaan tersebut, qad asbahu fi jannatin wa amani. Mereka berada di dalam tameng dan keamanan. Ya. Nah ini yang saya katakan tadi sebagai tingkatan yang lebih tinggi, ya, sebagai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ar-ridha. Karena as-sabr adalah seorang yang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun menghadapi ketaatan dan kemaksiatan dengan mampu untuk menahan diri di atas ridha Allah. Dia sabar di dalam ketaatan, dia betah, dia usahakan dirinya enggak keluar dari ketaatan tersebut. Ya, dia sabar dari kemaksiatan, dia berusaha jangan sampai jatuh. Ya. Kemudian ketika datang ujian dan cobaan dari Allah, dia menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam hal-hal yang dimurka oleh Allah, tidak di dalam hatinya, tidak di lisannya, tidak di anggota badannya yang lain. Tapi orang yang sabar itu ada munaza'ah. Ya, pada dirinya. Apa itu munazaah? Ada pergumulan, tarik menarik. Ya. Ada kontroversi di dalam dirinya. Tapi berhasil dia menangkan untuk dia bisa menahan diri agar senantiasa berada di atas ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan atau tidak melakukan hal-hal yang buruk ketika datangnya ujian musibah dari Allah, tidak dengan hatinya, lisannya ataupun anggota badannya. Tapi ada pergolakan di sini. Ya. Itu as-sabr. Sehingga kalau dia bisa milih, dia milih yang enak untuk dirinya. Tapi kan dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia sabar. Tapi kalau ridha, ini sudah tidak ada munazaah di dalam dirinya. Tidak ada lagi pergolakan, pergumulan. Tidak ada lagi kontroversi di dalam hatinya. Dia pasrah sepenuhnya kepada Allah. Ya. Dia sudah terima apapun. Ya, dia ridha dengan syariatnya, apapun yang Allah putuskan di dalam syariat ini, baik dalam hal ketaatan ataupun perkara-perkara maksiat yang harus dia tinggalkan, dia enggak ada lagi protes terhadap itu. Walaupun mungkin sebagian masalah bertentangan dengan hawa nafsunya, misalnya yang sering ditolak bahkan oleh sebagian muslimin, yaitu seperti misalnya hukum waris, ya kan? Hukum waris yang dianggap tidak adil kepada wanita, karena bagian wanita itu setengah dari anak wanita, setengah dari anak laki-laki, ya kan? Nah, orang yang ridha udah nggak ada lagi yang namanya pergolakan atau kontroversi di dalam hatinya, udah nggak ada lagi. Dia sudah pasrah, udah nggak ada kata-kata kecuali hanya ridha. Ya, hatinya benar-benar pasrah menerima, ucapannya tidak ada lain melainkan menerima apa yang menjadi syariat Allah, ya tindakannya dia tinggal melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah tanpa ada penentangan sedikit pun. Itu sudah benar-benar pasrah. Ini orang yang ridha. Ya. Nah. Maka itulah yang dilakukan oleh orang yang berada pada tingkatan ridha. Walaupun hukum Allah tersebut apakah itu ketaatan atau kemaksiatan bertentangan dengan keinginan manusia, tapi bagi dia sudah selesai. Kalau itu sudah memang ketentuan Allah, sudah selesai, enggak ada protes. Ya, selain hukum waris apalagi biasanya yang sering diotak-atik oleh sebagian orang? Poligami katanya. Ya itu biasanya ibu-ibu ya, perempuan. Ya. Nah. Hukum menolak poligami itu kufur. Sebagaimana hukum menolak pembagian waris. Ya, sebagaimana menolak hukum haramnya khamr. Ya. Siapapun yang menolak salah satu hukum dari hukum Islam, hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam dengan kesepakatan para ulama tanpa khilaf. Kalau dia menolaknya, ya Allah mengatakan begini, dia katakan enggak. Rasulnya mengatakan sedemikian, dia katakan enggak. Hadza kafir. Makanya kata Allah tentang orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Ya. Tidak ada bagi seorang mukmin, baik laki atau perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah memilihkan sebuah keputusan, mereka masih mempunyai pilihan yang lain. Nah. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah hapuskan amalan-amalan mereka. Nah, maka bagi orang yang beriman sudah tidak ada lagi. Bagi orang yang ridha, apapun dia terima. Demikian pula kalau dia menghadapi apa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah enggak merintih dengan adanya musibah itu. Dia sudah tidak mengeluh, sudah tidak merasa berat, sudah tidak merasa pedih. Dia sudah pasrah. Terserahlah mau musibah atau enggak, sama. Karena dia sudah benar-benar menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Baik keputusan hukumnya secara syariat, apakah itu ketaatan atau kemaksiatan yang harus ditinggalkan, demikian pula hukum Allah yang berupa takdirnya di alam semesta ini, termasuk di dalam hidupnya. Nah, maka ini adalah kedudukan sebagai orang yang ridha. Ya. Orang yang ridha kepada Allah, Allah meridhainya. Makanya selalu di dalam nas radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Karena memang al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuatu itu sesuai dengan amalannya. Kata orang Indonesia itu hukum karma. Wah, itu istilahnya Hindu, Ustaz. Anda aja bodoh. Ya. Nah, ya tapi kan asalnya dari bahasa Hindu, Hindu katanya. Lah Anda bilang agama itu bahasa mana? Anda bilang surga itu bahasa mana? Anda bilang neraka itu bahasa apa? Ya. Tapi istilah ini sudah menjadi bahasa Indonesia yang biasa dipakai oleh orang Indonesia. Ya. Sehingga enggak ada masalah. Terkadang sebagian ulama pun menggunakan sebuah istilah yang istilah itu sebenarnya enggak benar, tapi orang-orang sudah terbiasa dengan itu, kalau kita menggunakan istilah lain mereka enggak paham. Atau kurang pas untuk kadar akal mereka gitu, enggak bisa ditangkap dengan cepat. Ya. Sebagai contoh misalnya ulama sering mengatakan ini hadis ahad, ini hadis mutawatir. Pembagian ahad mutawatir ini bukan dari ahlus sunnah, bukan dari muhaddithun al-muhaddithun al-mutaqaddimun. Ini datangnya dari ahlul falsafah, pembagian ahad mutawatir. Tapi ulama sering menggunakannya karena memang sudah tersohor, masyhur di lisan orang-orang yang bergelut di dalam bidang ini. Ya, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, terkadang Sebagian ulama itu menggunakan sebagian istilah yang memang masyhur di tengah-tengah masyarakat untuk memahamkan mereka, walaupun mungkin maknanya tidak sepenuhnya benar, tapi itu sudah menjadi suatu kebiasaan di antara mereka gitu. Nah, ya seperti di kita, kita biasa menyatakan surga, neraka. Iya. Padahal itu kan, Bu, ya bahasa siapa gitu ya. Tapi maksudnya kan jelas, surga itu maksudnya adalah al-jannah, neraka itu maksudnya adalah an-nar. Karma yang dimaksud di sini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan seseorang itu sesuai dengan amalnya. Al-muhim, makanya kata para ulama, la musyahata fil istilah. Ya, enggak perlu diperdebatkan, diributkan sesuatu yang hanya bersifat istilah. Naam. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian barakallahu fikum. Ada 6 hal yang disebutkan bagaimana seorang bisa mencapai tingkatan ridha. Yang pertama, yaitu seorang hamba hendaknya menanamkan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, bahwa tidak akan ada yang bisa mengganti ketentuan-ketentuan Allah dan menolak hukumnya. Semua terjadi pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak mungkin terjadi. Nah, maka kalau dia menanamkan ini dan menyadari bahwa dirinya adalah hamba bagi Allah yang tidak pantas untuk murka kepada setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penciptanya, pemiliknya, penguasanya, pengatur hidupnya, maka dia akan bisa membiasakan diri untuk mencapai tingkatan ridha. Iya kan? Karena dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada keputusan Allah. Maka ini harus dia tanamkan di dalam hatinya. Semua apa yang Allah putuskan itu masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, kalau enggak ya enggak mungkin. 6. Dan dia adalah seorang hamba yang mau tidak mau harus menerima hukum keputusan dari tuannya, pemiliknya, Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik hukum syariat ataupun hukum takdir. Nah, hal yang kedua yang membuat munculnya ridha di dalam hati seorang hamba, hendaklah dia selalu menyadari rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda mencintai Allah, maka orang yang mencinta akan menerima segala apa yang dilakukan oleh yang dicintainya. Nah, apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintainya, kalau orang yang cinta, dia akan menerimanya. Makanya ketika seorang menyatakan cinta, cinta yang sesungguhnya itu mampu menerima segala kelebihan dan kekurangan. Itu kan katanya cinta sejati seperti itu. Pernah tahu tuh? Cinta sejati ya? Cinta sejati yaitu mau menerima atas keadaan apapun. Ya, menerima segala kelebihan dan kekurangan, itu cinta sejati. Ya, ini sesama makhluk, walillahil matsalul a'la. Maka kalau kita mencintai Allah, kita menerima apapun yang datangnya dari Allah, baik hukum secara syariatnya atau hukum secara takdirnya. Dari penanaman keyakinan yang seperti ini di dalam hati, kita akan bisa naik ke posisi ridha, menerima segala apa yang diputuskan oleh Allah. Nah, yang ketiga, di antara sebab yang menimbulkan ridha di dalam hati seorang hamba, hendaknya dia meyakini bahwa dirinya adalah orang yang jahil terhadap apa yang ada di balik setiap urusan. Karena masing-masing kita ini enggak ada yang tahu apa sesungguhnya yang ada di balik sebuah masalah. Ya, kebaikan apa yang ada padanya? Hikmah apa yang terkandung di dalamnya? Maka selanjutnya dia harus yakin bahwa setiap segala urusan yang diputuskan oleh Allah baik di dalam hukum syariatnya atau di dalam hukum takdirnya, pasti mengandung kebaikan dan hikmah dari Allah. Ya, enggak mungkin enggak. Ya, entah Anda bisa mencernanya atau tidak, pasti ada kebaikannya, pasti ada hikmahnya. Entah itu hukum syariat atau hukum takdir, keputusan Allah yang terjadi di alam semesta ini. Ya. Kalau kita menyadari ini di dalam hati, sementara kita manusia yang enggak tahu apa yang ada di balik setiap urusan, ya udah, apa yang bisa kita lakukan melainkan hanya menerima, ridha. Nah, dari situlah kita akan masuk kepada tingkatan ridha. Akhirnya kita akan pasrah. Kita akan menyerah kepada Allah. Ya udah, Allah Maha tahu akan segalanya. Nah, yang keempat, di antara sebab yang memunculkan rasa ridha di dalam hati seorang hamba, yaitu hendaknya dia menyadari bahwa dirinya tidak mengetahui kemaslahatan dirinya sendiri dari segala sisi. Ya. Bahkan sering sekali orang yang menurut dia bahwa apa yang dilakukannya itu bermaslahat, padahal enggak. Dia kira itu menguntungkan dirinya, padahal membahayakan dirinya. Ya. Kita ini karena keterbatasan akal kita, pikiran kita, kedangkalan pencernaan kita, ya, dan kelemahan penangkapan kita, kadang suatu masalah, wah ini saya ini untung nih mesti nih, wah ini saya ini mesti mendapatkan hasil nih dengan yang seperti ini. Padahal enggak. Padahal justru kita bangkrut dengan itu. Padahal justru kita menyengsarakan diri kita sendiri. Ya, maka sering kita lihat ada orang ngoyo gitu ya, dia melakukan suatu ngoyo, wah berlebihan. Dia kira itu akan menguntungkan dia, dia kira itu akan membahagiakan dia. Ternyata ujung-ujungnya dia lemes. Kenapa ya akhi kok lemes banget? Kelihatan wajahnya muram gitu. Antum kelihatan sedang sedih. Iya, ternyata ana gagal. Nah itu manusia. Sering terjadi hal yang seperti itu di dalam hidup. Ya, yang mengetahui kemaslahatan diri kita sendiri dari segala sisinya adalah Allah. Iya enggak? Dan Allah tidaklah memutuskan sesuatu, baik dalam hukum syariatnya atau di dalam hukum takdirnya, kepada kita, melainkan Allah ingin bahwa hamba-hambanya itu mendapatkan maslahat hidupnya, dunia dan akhirat, bukan mendapatkan kecelakaan dan kesengsaraan. Maka kalau kita menyadari ini, kita yang jahil akan kemaslahatan kita, Allah yang Maha mengetahui kemaslahatan kita, apalagi yang bisa kita lakukan, kecuali kita hanya pasrah dan ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, di antara yang memasukkan atau yang memunculkan rasa ridha di dalam hati, yaitu kita menyadari bahwa kita adalah seorang muslim. Yang namanya seorang muslim adalah orang yang mempasrahkan dirinya kepada Allah. Al-muslim man sallama nafsahu lillah. Seorang muslim adalah orang yang mempasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak menentangnya, tidak dalam hukum syariatnya, tidak dalam hukum takdirnya. Itulah seorang muslim. Nah, yang keenam, di antara perkara yang memunculkan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hendaknya kita meyakini bahwa ar-ridha, keridhaan kepada Allah dan keputusannya, itu mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Ya. Mendatangkan ketenangan dan ketenteraman, dan tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba itu ridha kepada Allah, jiwanya akan tenang, hatinya akan tenteram. Ya. Tapi kalau kita berkeluh kesah baik kepada hukum syariatnya atau hukum takdirnya, justru membuat hati kita guncang, hati kita tertekan. Kenapa ya? Kenapa ya? Kok seperti ini ya? Kenapa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terima, yang tidak ridha dengan keputusan Allah, ini yang justru menekan hati kita, menghimpit kita. Ya, tekanannya luar biasa. Membuat kita gundah, gusar, gampang marah-marah, stres. Ya. Ya, mungkin pada sebagian orang sampai dia bunuh diri. Sementara kalau kita tahu bagaimana ridha terhadap Allah dan keputusannya itu bisa membawa ketenangan dan ketenteraman, hati kita akan semakin yakin dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah pasrah aja, udah mau ngapain. Enak pasrah itu. Iya, tenang, tenteram. Mau diapain terserahlah. Iya. Makanya kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Uddatus Sabirin, beliau menyatakan bahwa orang yang mencapai tingkatan ridha, dia akan merasakan nikmatnya surga di dunia ini. Dia akan merasakan nikmatnya surga dunia ketika dia sudah pasrah sepenuhnya kepada hukum Allah, baik kepada hukum Allah yang berupa syariatnya atau hukum Allah yang berupa takdirnya. Ya, di situ ada surga dunia, karena hatinya akan tenang, jiwanya akan tenteram, hidupnya akan penuh dengan kemaslahatan karena dia sudah pasrah untuk Allah. Ya. Maka di saat itu orang yang seperti ini akan bersenang-senang dengan taman-taman surga yang disiapkan oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini yang ada di dalam agamanya. Nah, kalau kita sudah ridha, maka tingkatan ini lebih dari tingkatan sekedar hanya sabar. Kalau sabar tadi memang berat, tapi dia wajib hukumnya. Kalau ini lebih tinggi, walaupun hukumnya hanya mustahabbah, karena memang gak bisa dicapai oleh semua orang. Gak setiap orang sabar itu bisa mencapai ini, apalagi yang gak sabar. Di antara orang sabar saja, hanya mungkin beberapa orang, orang-orang pilihan Allah yang sampai pada tingkat ridha ini tadi. Ya. Yeah. Kita baru kehilangan sedikit harta aja pasti sudah berkeluh kesah gitu. Ya. Datang ke masjid kajian, hilang dompetnya. Ngapain Nana ngaji tadi? Mendingan di rumah aja. Enggak kehilangan dompet gitu. Ya, apalagi yang kehilangan motor, ngapain pergi ngaji tadi? Ya kalau enggak pergi kan Ana enggak hilang motornya. Muncul pikiran-pikiran seperti itu, tapi karena kita sabar kita tahan diri. Ada orang yang berkeluh kesah, nah itu yang enggak sabar. Nah, ada orang yang lebih tinggi daripada itu. Dia udah pasrah aja, ah biasa aja. Hilang motor ya memang sudah ketentuan Allah, mau apa lagi? Ya enggak apa-apa. Antum enggak sedih, ngapain sedih? Apa yang disedihkan? Tenang hatinya. Ya, tenteram. Hilang motornya ya hilanglah. Hilang mobilnya hilanglah. Keputusan Allah semua milik Allah, ya udah enggak apa-apa. Milik Allah diambilnya ya sudah. Kan enak. Ya. Tenang hatinya, lapang, luas. Ini lebih tinggi tingkatannya. Baik. Nah, yang berikutnya kata beliau rahimahullah, sudah yang keenam tadi ya. Sekarang kita lanjutkan kepada yang ketujuh, yang bait yang berikutnya. Qala, itu jam berapa itu? Jam ah? 5 kurang 10. Oh ya, taib. 5 kurang 10. Masih panjang. Qala syakarul ladzi aulal khalaiq fadlahu. Syakarul ladzi aulal khalaiq fadlahu. Mereka bersyukur kepada zat yang aulal khalaiq. Aula di situ artinya a'ta. Ya. Bukan isim tafdhil yang dimaksudkan, tetapi aula di situ artinya a'ta. Ya. Maka mereka mensyukuri zat yang telah memberikan al-khalaiqa kepada para makhluk fadlahu, keutamaannya. Bil qalbi wal aqwali wal arkani. Dengan hati, dengan ucapan, dan anggota-anggota badan. Nah, Ini adalah rukun syukur, dan ini tingkatan yang lebih tinggi, manzilah yang lebih tinggi dari sekedar ridho. Kalau ridho tadi kan pasrah, bagi dia ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Apapun yang Allah putuskan dia sudah terima, baik hukum syariatnya atau hukum takdirnya. Kalau syukur nggak sekedar itu, ya. Dia mensyukuri Allah atas keputusan Allah, baik berbentuk syariatnya atau yang berbentuk takdirnya. Ya. Sehingga dia merasa senang, dia selalu termotivasi, ya, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Alhamdulillah. Selalu yang terucap di lisannya alhamdulillah. Ya, dia senang banget pada setiap apa yang Allah tentukan di dalam syariat ini. Setiap dia melaksanakan ibadah, dia semakin mencintainya. Setiap dia melaksanakan kebaikan, amalan saleh, dia semakin merindukannya. Karena dia syukur banget sama Allah. Ini yang terbaik. Gak ada yang lebih daripada ini. Ya. Apalagi ada keinginan menggantinya, wah gak mungkin. Apalagi takut sama syariat Islam, gak mungkin orang yang seperti ini. Ya. Apalagi sampai memandang syariat Islam itu ekstrim gitu, enggak. Tapi dia memang sudah merasa senang. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka hendaklah mereka bergembira. Ya. Ahli tafsir dalam menafsirkan keutamaan dan rahmat Allah di sini, macam-macam penafsiran mereka. Intinya adalah keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira dengan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, di mana mereka ini semakin mereka taat, semakin mereka bersenang-senang dengan ketaatan tersebut. Setiap ada ketaatan yang dilaksanakannya, semakin lapang hatinya, semakin senang dirinya, sehingga dia selalu merindukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan ibadah kepadanya. Qul bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu. Katakan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena itu lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan. Ya. Kita sholat, kita puasa, kita melaksanakan amalan-amalan ketaatan, itu lebih baik daripada harta benda yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harta benda itu banyak musibahnya, ya, banyak tekanannya, banyak tuntutannya yang membuat kita pusing. Tapi ketaatan-ketaatan itu mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Bagaimana orang-orang yang beriman tidak bergembira dengan semua itu? Ya. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, makanya kita belajar menggembirakan keluarga itu tidak selalu dengan materi. Karena materi itu enggak ada apa-apanya. Iya, kalau antum punya, kalau antum satu saat enggak punya gimana? Iya. Kalau lagi punya iyalah oke. Kalau enggak punya mau dikasih apa? Ya, ada uang abang di saya, enggak ada uang abang ditendang ntar. Ya selesai antum. Ya, kesenangan dengan agama itu jauh lebih nikmat. Ya, menanamkan kepada mereka bergembira dengan Islam, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang ditentukan oleh Allah apapun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepadanya putrinya yang tercinta, siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kedatangan harta rampasan perang. Fatimah meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, minta pembantu, diberi pembantu, karena Fatimah merasa tangannya rusak sebab dia harus mengerjakan pekerjaan rumah dengan sendirinya. Ya beratlah. Ya, minta pembantu. Nah. karena harus menggiling tepung dengan sendiri. Ya, pekerjaan-pekerjaan rumah yang berat yang dilakukan oleh wanita-wanita pada waktu itu. Datang kepada Nabi minta pembantu. Pada waktu itu Nabi bukan enggak mampu. Kalau mau dikasih pembantu banyak yang mau membantu Fatimah radhiyallahu anha. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu? Yaitu kalau engkau membaringkan dirimu di atas tempat tidurmu, hendaknya engkau membaca apa? Hah? Ayat kursi. Ya, itu lebih baik. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini mengajari, ya, untuk seorang itu bersenang-senang dengan agamanya, bernikmat-nikmat dengan agamanya, bergembira dengan ketaatan kepada Allah. Harta benda dunia itu enggak ada apa-apanya. Ya. Kalau sekarang kita ada, misalnya ada istri kita minta pembantu begini, terus kita ajari, udah enggak usah pembantu ini, kira-kira bisa enggak? Nah, pada senyum-senyum kan, panjang urusannya. Ya, bisa ribut itu malam itu. Ya, sebagian mungkin bisa tidur di luar. Nah, apa mas ini udah enggak sayang lagi sama aku, ya kan? Nangis-nangis, setelah itu ujung-ujungnya minta cerai. La ilaha illallah. Maka penting sekali, ya, kita menanamkan pada diri kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, istri, anak-anak kita, bergembira dengan Islam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kesenangan ini itu luar biasa. Ya, fal yafrahu, kata Allah. Hendaknya mereka bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah ini. Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah itu lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan. Ya. Makanya orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin mereka taat kepada Allah, menerima keputusannya yang berupa hukum syariat, semakin mereka merasa senang dan gembira, bernikmat-nikmat dengan agama dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya sudah dikatakan tadi bahwa surga dunia itu ada di dalam agama. Kalau kita bisa memasukinya, dunia ini akan menjadi surga untuk kita. Ya. Dan itu nanti yang akan menghantarkan kita sampai kepada surga akhirat. Kalau kita enggak bisa memasuki surga ini, kehidupan ini akan menjadi neraka untuk kita. Dengan berbagai tuntutannya, himpitannya, kesibukannya, ya, persaingannya, ya, permusuhan dan pertikaiannya, gosip-gosipnya, macam-macam. Habis kita. Dan di akhirat kelak, ujung-ujungnya dikhawatirkan kita enggak sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sampai, tetap ada kekhawatiran yang besar. Jangan sampai kita mampir dulu di api neraka. Wal'iyadzubillah. Kalau mampirnya di warung kopi, ya nak? Ya enggak? Apalagi yang suka kopi gitu. Tapi kalau mampirnya di api neraka, nyengir antum. Ya? Karena itu bukan tempat mampir. Itu tempat siksaan yang mengerikan. Allahul musta'an. Taib ya akhwan. Jadi inilah orang-orang yang bersyukur. Tingkatannya sudah syukur. Di samping mereka syukur dengan syariat yang Allah berikan kepada mereka, yang mendatangkan kesenangan dan surga dunia, juga mereka bersyukur, bersenang-senang dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah putuskan untuk mereka. Walaupun orang yang lain menganggapnya itu tidak menyenangkan, bagi mereka menyenangkan. Walaupun itu menurut orang lain adalah hal yang buruk, semacam kehilangan, itu kan hal yang buruk. Tapi bagi orang yang syukur kepada Allah, itu enggak buruk. Itu justru menyenangkan. Karena dia bukan lagi tingkatannya ridha, dia tingkatannya sudah syukur. Dia melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Dia melihatnya dengan kacamata yang melihat kepada hikmah-hikmah Allah. Ya, kemuliaan-kemuliaan, kesenangan-kesenangan yang Allah berikan di balik musibah tersebut. Ya. Kalau tadi ada yang kehilangan motor atau kehilangan mobil, dia mungkin ketika dalam posisi sebagai orang yang ridha, dia enggak bergeming kan ya. Artinya dia sudah terima, sudah enggak masalah lah gitu. Hilang-hilanglah karena semuanya milik Allah, dia sudah pasrah aja. Ini kan ridha. Kalau orang yang syukur ini begitu disampaikan kepadanya, "Pak, motornya ternyata hilang, Pak. Bapak punya motor lain?" "Enggak, itu motor satu-satunya. Butut lagi." Ya. Udah satu-satunya, butut lagi. "Terus gimana, Pak?" "Alhamdulillah, ana senang banget motor ana hilang." "Loh, kok bisa senang?" "Ya, alhamdulillah, berarti Allah cinta sama ana. Ana diuji oleh Allah, senang ana." Itu orang syukur sudah. Ya, karena dia mengingat bahwa Allah mencintai dia dengan ujian tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah uji hamba tersebut. Ya. Maka dia senang, alhamdulillah. Bukannya nangis, bukannya sedih, bukannya panik, malah ketawa dia, senyum. Senang gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang jalan kaki, Pak. Ya enggak apa-apa jalan kaki. Pahala ana lebih banyak dengan jalan kaki. Besok ana ke masjid, langkah ana lebih dihitung, lebih banyak. Ya, setiap langkah itu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Nah, itu orang syukur tuh melihatnya ke situ sudah. Ya, dia di atas sabar. Gimana enggak gembira? Gimana enggak orang seperti ini hidupnya itu lapang, bersenang-senang dengan surga dunia, ya inilah. Gitu. Nah. Dan beliau katakan bil qalbi wal aqwali wal arkani, dengan hati, dengan ucapan dan dengan anggota badan. Ini adalah rukun syukur. Ya. Seorang yang bersyukur itu menunaikan syukurnya dengan tiga rukun ini. Bil qalbi wal aqwali wal arkani. Dengan hati. Ya. Orang yang syukur maka hatinya akan menisbatkan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menoleh kepada dirinya. Ya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada sebuah nikmat pada diri kalian melainkan datangnya dari Allah. Maka hatinya meyakini apapun yang dia dapatkan di dalam hidup ini semuanya adalah milik Allah. Enggak ada satupun yang karena kehebatannya, kepintarannya, kecerdasannya, kefasihannya, bukan juga karena kebanyakan ilmunya. Ya, ini orang yang syukur, tapi dia melihat bahwa semua ini dari Allah. Ya. Saya jadi teringat dulu guru kami, Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ya. Negeri Yaman yang sebelumnya di penuhi dengan kegelapan bid'ah, di sebelah utara ada kegelapan bid'ah sufiyah, di sebelah selatan ada kegelapan bid'ah syiah, ya. Dengan datangnya beliau dan dakwah beliau yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri Yaman berubah wajahnya ala sunnah, enggak di utara, enggak di selatan, ya. Nah, dengan dakwahnya yang dalam jangka waktu hanya 25 tahun menyebar ke seluruh negeri Yaman, sampai ke atas puncak bukit, sampai ke bawah, ke berbagai lembah-lembah, ke semua tempat, melainkan kaum muslimin di negeri itu mendengarkan dakwatus sunnah dari dakwah beliau rahimahullahu taala. Tidak ada satu tempat melainkan di sana ada murid-murid beliau, ya. Bahkan tidak hanya itu, bukan hanya negeri Yaman, ke seluruh penjuru dunia, baik timur ataupun barat, melainkan kita akan mendapatkan salah seorang dari murid beliau rahimahullahu taala. Tapi setiap kali beliau diingatkan tentang dakwahnya yang sedemikian besar dan tersebar luas, bahkan bukan hanya untuk negeri Yaman, sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya. Ma'had beliau bahkan terakhir beliau tinggalkan itu muridnya ribuan. Ya, ada, kalau pas lagi liburan itu ada sekitar 4.000 5.000 orang. Kalau enggak liburan mungkin sekitar 3.000-an. Ya. Setiap beliau ingat atau diingatkan tentang dakwah beliau yang sedemikian hebatnya, ya, tersebar kemana-mana, beliau selalu mengatakan, "Hadza laisa biquwwatina." Bukan karena kekuatan kita. wala bikathrati ilmina, bukan pula karena banyaknya ilmu kita, wala bifasahatina, bukan pula karena kefasihan kita, bukan karena kita ini punya retorika yang bagus, bukan. Tapi kata beliau, semua ini adalah fadlun minallah subhanahu wa ta'ala, walakin bifadlillahi ta'ala. Semua adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang syukur seperti itu. Ya. Entah itu yang Allah berikan ilmu, atau dakwah yang diberkahi, atau barangkali harta benda yang banyak, dia tidak melihat bahwa dirinya yang melakukan itu, bukan. Ya. Itu bukan karena kehebatannya, bukan karena dia seorang yang jenius, bukan karena dia seorang yang pekerja keras. Tidak. Semua yang saya dapatkan, yang saya nikmati di dalam hidup ini, diyakini oleh orang yang bersyukur, itu semua karena Allah saja, bukan karena saya. Itu orang syukur. Maka rukun yang pertama adalah bil qalb, yaitu mengakui dengan hati bahwa semua kenikmatan datangnya dari Allah dan menutup mata dari kehebatan dirinya. Yang kedua, wal aqwali. Ya, rukun yang kedua dengan ucapan. Nah, orang yang bersyukur tentu dia akan memuji Allah. Kalimat yang selalu keluar dari mulutnya adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan dia akan menghindari kalimat-kalimat yang membesarkan dirinya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya. Oh, itu kan kalau bukan karena saya. Dia hindari kalimat-kalimat seperti itu. Kalau bukan karena saya. Ya, itu kalimat yang membuat kita menjadi ada rasa angkuh, sombong, congkak, merasa besar. Iya kan? Kalau bukan karena saya. Wah, kalau enggak karena saya. Ini dihindari oleh orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap ada kelebihan, keutamaan, kemuliaan, kenikmatan, dia selalu mengatakan alhamdulillah, semua itu dari Allah. Ya, walaupun orang-orang tahu itu karena dia bekerja keras, itu karena memang dia seorang yang mulia dan sebagainya, tapi dia tetap mengatakan, enggak, bukan karena saya, bukan karena aku. Itu semua karena Allah yang menginginkannya. Itu orang yang syukur. Naam. Wal arkani, dan juga dengan anggota badannya. Dengan anggota badannya, yaitu dia melaksanakan, menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiatnya. Ya. Itu orang yang bersyukur. Kadang kita ini karena kurangnya rasa syukur, sedikit diberi kelapangan hidup oleh Allah, ibadah dan kebaikan yang tadi sebelumnya sudah kita laksanakan justru berkurang. Itu mengurangi rasa syukur. Jadi kalau ada orang yang syukur, hidupnya dilapangkan oleh Allah, nikmatnya ditambah oleh Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah, dia tambah rajin, tambah semangat untuk ibadah, itu syukur. Ya, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah. Kadang kita, mana sih ikhwan yang kemarin tuh, mana yang ikut ngaji sama antum? Afwan Ustaz, dia gak bisa hadir. Loh kenapa? Kok gak bisa hadir? Iya, sibuk Ustaz. Karena sekarang usahanya sedang jalan. Loh, usahanya dimudahkan oleh Allah kok malah hilang gitu. Kemarin ketika susah rajin ngaji, sekarang udah mudah hidupnya malah gak pernah ngaji. Anda ini syukur gak sih? Syukur gak ini berarti? Enggak syukur itu namanya. Ya. Kalau rezekinya lebih dimudahkan oleh Allah, ya, hartanya ditambah oleh Allah, harus lebih rajin. Rajin sholatnya, rajin baca Al-Qur'annya, rajin puasanya, ya, rajin ngajinya. Kalau waktu sebelumnya ngajinya rajin dan duduknya di tengah, ya, ketika ditambah oleh Allah rezekinya, duduknya di depan. Karena syukur. Gitu. Iya kan? Kalau ketika rezekinya ditambah oleh Allah, hidupnya dilapangkan oleh Allah, yang tadinya di depan terus mundur ke belakang, ini ada apa gitu? Orang syukur enggak seperti itu. Apalagi kalau kemudian enggak pernah lihat di enggak pernah kelihatan di majelis ilmu karena sibuk. Ya. Nah. Jangan sampai kita jadi orang yang ketika susah ingat Allah, ketika lapang lupa sama Allah. rugi. Kita enggak termasuk dari orang-orang yang bersyukur ketika nikmatnya diberikan oleh Allah, tapi kita tidak mendekatkan diri kepadanya. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, sebagai orang yang bersyukur, setiap Allah tambah rezekinya, kita bertambah semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan sebagian ikhwan itu dulunya susah hidupnya, enggak punya apa-apa, tapi masih rajin ngaji gitu. Ini realita yang sering kita perhatikan. Ya. Ya terus terang aja, apalagi ikhwan-ikhwan yang senior gitu, yang udah lama ngajinya. Waktu dia susah, ya sebagian masih mending lah, kajian itu masih nampak gitu, masih kelihatan. Atau sebagiannya rajin. Begitu dia mudah, udah punya ini, punya itu, usahanya maju, hilang. Enggak tahu, entah enggak jelas entah di mana dia. Enggak pernah muncul lagi. Ya. Orang yang seperti ini bukannya dia bertambah baik. Orang yang seperti ini jangan-jangan Allah inginkan kepadanya keburukan. Karena orang yang menjauh dari majelis ilmu itu Allah tidak inginkan padanya kebaikan. Iya kan, tadi kan sudah kita sebutkan hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadisnya jelas. Ya. Dari sisi syukur, di mana letak syukurnya? Anda ketika sulit datang rajin ngaji, mendekat kepada Allah, ketika sudah dimudahkan oleh Allah, Anda lari dari Allah. Dari mana letak, di mana letak syukurnya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'arruf ilallahi firraha ya'rifka fi syidda. Ya. Ta'arruf ilallahi firraha. Di waktu senang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di waktu mudah, di waktu lapang, kenalkan dirimu kepada Allah, mendekatlah kepadanya. Ya'rifka fi syidda. Nanti ketika datang lagi waktu sulit, waktu susah, maka engkau akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datang pertolongannya. Karena hidup ini kan seperti roda katanya, iya enggak sih? Seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas. Antum enggak akan mungkin selamanya akan di atas, suatu saat akan datang lagi waktu kesulitan. Dia seperti roda. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Itulah hari-hari yang kami selalu putar di antara manusia. Kadang sulit, kadang mudah. Ya. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang kita gembira, kadang kita sedih. Itu kehidupan. Ya, di dunia ini enggak ada yang kekal abadi selamanya. Ya. Kehidupan itu akan tetap berjalan dengan proses yang memang sudah dikehendaki oleh Allah dengan cara yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka ini adalah rukun asy-syukur. Maka orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia akan bersyukur dengan hatinya, dengan ucapannya, dan dengan anggota badannya. Seperti yang kita terangkan tadi. Kalau diberi musibah oleh Allah, dia bersenang-senang dengan musibah tersebut, karena dia melihat dengan kacamata hikmah-hikmah Allah yang ada di balik musibah yang Allah timpakan kepadanya. 6. Inilah orang yang syukur. Tingkatannya lebih tinggi daripada ar-ridha. Taib. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita bersiap untuk salat al-maghrib. Ya. Yang mau istirahat, yang mau mandi, insyaallah ba'da al-maghrib kita lanjutkan. Bi'idznillah ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.